Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertemuan terakhir berhubungan dengan penjelasan secara singkat tentang terjalannya ilmu kalam. Siapa yang hafal sebagian atsar yang datang dalam masalah ini? آخر نعم حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجديد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. Perkataan yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sampai dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, la'alla hadza mutawatirun 'anil imam. Juga pertemuan yang lalu kita ambil perkataan Abu Yusuf rahimahullah, di mana dia mengatakan kepada Bishr al-Marisi, al-ilmu bil-kalam huwal jahl, wal-jahlu bil-kalam huwal ilmu. Dan Bishr al-Marisi, ya khani fillah, seorang pentolan ahli bid'ah di zamannya. Dan dia dikategorikan dalam zanadiqah, telah mengkafirkannya lebih dari 20 orang dari kalangan salaf, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Lanika'i rahimahullah ta'ala. Karena itulah dulu para salaf kalau menyebut Bishr al-Marisi ini, mereka mengatakan la'anahullah atau la rahimahullah. Demikian. Kita lanjutkan. Waqala aydan rahimahullahu ta'ala syi'ran, kullul ulumi siwa al-Qur'ani mashghalatun ila al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din. Ila al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana وما سوى ذاك وسواس الشياطين. البيت المشهور. كل العلوم سوى القرآن مشغلة. Semua ilmu selain Al-Quran itu masyghalah, menyibukkan, tidak berfaedah. Idal haditha wa illa al-fiqha fid din, kecuali ilmu hadith dan ilmu fikih terhadap agama ini, yaitu ilmu untuk bisa memahami agama dengan baik dan benar. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana, dan hakikat ilmu yang sebenarnya itu apa saja yang ada padanya perkataan haddathana, yaitu apa? hadis, penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa dzak, dan apa-apa selain itu, waswasus syayatin, ini adalah waswas dari syaitan. Menyebutkan bait ini dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam As-Subuki dalam Tabaqah beliau. Jadi yang menisbahkan bait ini kepada Syafi'i di antaranya As-Subuki dalam Tabaqah Syafi'iyah, juga Ibnu Katsir dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syaraf Ashabil Hadis. Untuk Al-Khatib, beliau menisbahkan bait tersebut kepada rajulun min ulama'il Hijaz, yaitu tidak menisbahkan kepada Syafi'i. Dan untuk sanad As-Subuki dan Al-Khatib yang menyatakan dari Syafi'i tersebut, padanya kedhaifan. Oleh karena itulah lebih selamat untuk kita katakan yunsabu ila Syafi'i annahu qal, itu dinisbahkan kepada Syafi'i bahwasanya beliau mengatakan demikian-demikian, atau nusiba ila Syafi'i. Kenapa? Karena kita tidak mendapati sanad yang kuat sehingga kita bisa memastikan bahwa Imam Syafi'i mengatakannya, walaupun itu bait yang masyhur dan bait bagus, menunjukkan bahwasanya hakikat ilmu ya yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa dzakara al-ashhabu fil fatawa, dan al-ashhab yang dimaksud adalah kalangan Hanafiyah, karena Imam Ibn Abil Izz bermadhab Hanafi, sehingga ketika mengatakan al-ashab, yaitu maksudnya adalah orang-orang yang semadhab dengan beliau, yaitu bermadhab Hanafi. Mereka menyatakan dalam fatwa annahu law awsa li ulama'i baladih la yadkhulul mutakallimun. Seandainya seseorang berwasiat untuk ulama di negerinya, maksudnya apa? Hartaku ini aku wasiatkan untuk ulama-ulama yang ada di negeriku, maka tidak masuk ke dalamnya ahlil kalam. Kenapa? Dikarenakan ahlil kalam bukan deretan para ulama. Walaupun ahli dikatakan cendekiawan dan seterusnya, tapi ketika orang yang berwasiat mengatakan hartaku ini aku wasiatkan untuk para ulama negeri ini, berarti ya ahlul kalam tidak masuk. Ini menunjukkan bahwasanya ahlul kalam di sisi para a'immah, bahkan di kalangan Hanafiyah, bukan termasuk ahlul ilmi. Lau walau awsa insanun an yuqifa min kutubihi ma huwa min kutubil ilmi fa aftas salafu an yuba'a ma fiha min kutubil kalam. Dzakara dzalika bima'nahu fil fatawa adh-dhahiriyah. Dan seandainya seseorang berwasiat untuk mewakafkan semua kitab-kitabnya, jadi dia punya kitab banyak kemudian mengatakan aku wakafkan semua kitab-kitab ilmu, ya kitab-kitab yang berisi ilmu padanya, maka para salaf berfatwa bahwasanya kitab-kitab yang ada padanya al-kalam, ya kitab-kitab berisi ilmu kalam, maka tidak masuk dalam wasiat sehingga boleh dijual. Jual saja kitab itu karena bukan kutubul ilm. Dan Syekhuna Muhammad Ibn Hizam mengatakan dalam ta'liq beliau, bal kutubul kalam la tuba aidha, bahkan kitab yang padanya ilmu kalam tidak boleh dijual juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maksudnya apa? Dikarenakan ilmu kalam kalau kita jual ya sama dengan kita apa? Kita menyebarkannya. Sehingga pantasnya untuk dibakar. Dzakara dzalika bima'nahu fil fatawa adz-dzahiriyah. Fatawa dzahiriyah ikhwani fillah, kumpulan seorang yang dinamakan Zahiruddin Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Umar, termasuk dari deretan ulama mazhab Hanafi. Ini kitab Fatawa Az-Zahiriyah, kumpulan fatwa yang dikumpulkan oleh Zahiruddin Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Umar. Dan berhubungan dengan jual beli kitab-kitab sesat, khanifillah, asalnya tidak diperbolehkan, termasuk di dalamnya kitab yang berisi ilmu kalam, kecuali apabila terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, antuba'a 'ala insanin qadirin 'ala halli syubhatiha. Itu dijual kepada seseorang yang mampu untuk mengurai syubhat-syubhat yang ada di situ. Kemudian yang kedua, an yakunal mushtari 'arifan bi fasadiha. Orang yang membeli itu tahu tentang rusaknya kitab ini, yaitu kerusakan dalam kitab itu dia tahu, sehingga dia beli memang untuk dia bantah. Kemudian alla yakuna mutalaqqiyan minha, dipersyaratkan untuk dia apa? Tidak mengambil ilmu darinya, dari kitab itu. Syarat yang keempat, an yabtaghiya min wara'i dzalika ar-radd 'ala dhalaliha. Ada harapan di balik itu untuk membantah kesesatan yang ada padanya. Baik, ini empat syarat diperbolehkannya menjual kitab sesat. Adapun apabila tidak terpenuhi empat syarat ini, maka hukumnya haram. Syarat yang pertama apa tadi? Tuan. Nah, yaitu dijual kepada orang yang mampu untuk mengurai syubhat-syubhatnya. Antuba'a 'ala insanin qadirin 'ala halli syubhatiha. Yang kedua apa syaratnya? Afiq. Nah, pembeli tahu kerusakan yang ada pada kitab itu, harus. Kalau tidak tahu, tidak boleh. Nanti dikiranya ini kitab na'am yang bermanfaat, akhirnya diambil ilmu dari. Yang ketiga apa, Abah Muhammad? Tidak boleh mengambil ilmu dari kitab tersebut. Jadi dia membeli bukan untuk na'am mencari ilmu. Kemudian yang keempat, apa Wahyu? Harapan untuk dia apa? Membantah kesesatannya. Tayyib. Qala fa kaifa yuramu al-usul ila ilm al-usul bi ghairi ittiba'i ma ja'a bihi ar-rasul? Maka bagaimana diinginkan untuk sampai kepada ilmu dasar, ilmu pokok, tanpa mengikuti apa-apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak akan bisa. Dan tidak akan bisa mencapai ilmu usul, yaitu ilmu akidah yang dimaksud di sini. Bukan usulul fiqh. Ini maksud ilmu usul, yaitu apa? Ilmu pokok-pokok agama ini. Ya, bagaimana bisa mencapainya tanpa mengikuti apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Walaqad ahsanal qailu, dan sungguh telah bagus orang yang mengatakan, ayyuhal muqtadi liyatluba ilman, kullu ilmin abdun ilmir rasuli, tatlubul far'a kaitu sahiha aslan, kaifa aghfalta ilma aslil usuli. Wahai orang yang berangkat untuk menuntut suatu ilmu, semua ilmu itu adalah hamba untuk ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua ilmu adalah pelayan untuk ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Berarti apa? Ilmu-ilmu yang lain kita gunakan untuk bisa memahami ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Engkau mencari cabang untuk bisa membetulkan pokoknya. Ya, mencari cabang untuk bisa membetulkan enam pokok yang menjadi apa? Menjadi inti yang diinginkan. Tentunya Anda akan bisa. Kaifa anfalta ilma aslil usuli? Bagaimana engkau melalaikan ilmu yang menjadi pokok semua pokok? Ya, pokok semua hal-hal yang penting, yaitu ilmu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Dan semisal dengan bait ini, Khalifah Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam tarikh beliau pada biografi Muhammad bin Ahmad Al-Mutakallim At-Ta'i, dengan apa? Dengan lafaz yang dibalik, ya kawan. Di sini dibalik, ayyuhal mubtadi liyatluba ilman, kullu ilmin abdun ilmil kalami, tatlubul fiqha kaitu sahiha hukman, thumma aghfalta manzilatal, thumma aghfalta munazzilal ahkami. Kalau ini batil. Dikatakan semua ilmu adalah apa? Pelayan untuk ilmu kalam. Makanya diubah dalam kitab yang dibawakan oleh Ibn Abil Izz dengan apa? Kullu ilmin abdun li ilmir rasuli. Qala wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam utiya fawatihal kalim wa khawatimahu wa jawami'ah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan fawatihal kalim, yang dimaksud dengan fawatihal kalim, fanifillah, ma yutawassalu bihi ila istikhrajil mughallaqat allati yata'adzarul wusul ilaiha, yaitu apa saja yang bisa dicapai dengannya hal-hal yang sulit untuk menjelaskan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi fawatihal kalim, yaitu apa? Fawatih, kunci-kunci pembuka perkataan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menjelaskan hal yang sesulit apapun dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jawaban-jawaban beliau senantiasa memberikan jawaban-jawaban yang sangat jelas dengan balaghah yang tinggi, yang orang lain tidak mampu menjawabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi fawatihul kalim, kunci dalam perkataan, sehingga mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan apa? Dengan pertolongan dari Allah tentunya. Adapun khawatimah, diberi fawatihal kalim, yaitu apa? Berarti maksud fawatihal kalim yaitu ucapan-ucapan atau penjelasan Rasulullah SAW yang dengannya tercapai hal-hal yang sulit untuk bisa diungkapkan, tapi Nabi mampu. Sedangkan khawatim al-kalim, ikhwan, yang dimaksud dengan khawatim al-kalim yaitu Al-Quran. Sehingga diberi khawatim al-kalim maksudnya diberi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran khatama bihil kutub as-samawiyah. Dengan Al-Quran ini kitab-kitab dari langit apa? Sudah apa di? Ditutup. Jadi setelah Al-Quran turun, tidak turun lagi kitab-kitab dari langit. Adapun jawami'ul kalim yaitu al-alfadul qalilah allati tahmilu minal ma'anil jammah, yaitu lafaz-lafaz yang sedikit tapi terkandung di dalamnya makna yang sangat luas, itu namanya jawami'ul kalim. Dan Nabi SAW diberikan oleh Allah tiga-tiganya. Naam. Adapun mengenai jawami'ul kalim, maka datang nas memang dengan sanad yang sahih dalam sahihain dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah muttafaqun alaih, Nabi mengatakan utitu jawami'ul kalim, aku telah diberi jawami'ul kalim. Demikian pula dari Abi Musa. Dari Abi Musa dalam Sahih Muslim, di sini penegasan selain diberi jawami'ul kalim juga diberi khawatimul kalim. Karena Rasulullah SAW qad u'tiya jawami'ul kalimi wa khawatimah. Hadis siapa ini? Hadis Abi Musa dalam Sahih Muslim. Karena Rasulullah SAW qad u'tiya jawami'ul kalim wa khawatimah. Adapun yang mengumpulkan ketiga-tiganya dalam satu hadis bahwasanya utitu fawatihal kalim wa khawatimahu wa jawami'ah, fanifillah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr, cuman sayang pada sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Sehingga dhaif. Tapi di sana ada athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menegaskan tentang apa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi fawatihal kalim. Anna Muhammadan utiya fawatihal kalim wa awakhirah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi fawatihul kalim dan awakhirul kalim. Itu yang dimaksud dengan awakhir yaitu khawatimnya. Tayyib. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada salah seorang perawi yang diperselisihkan Zuhair bin Muawiyah an Abi Ishaq, Zuhair thiqah sabtun. Cuman sama dia dari Abu Ishaq setelah apa? Setelah akhir kehidupan Abu Ishaq. Sehingga masih meragukan. Jadi yang kita bisa dengan pasti menetapkan berdasarkan dalilnya yaitu apa? Tentang khawatim al-kalim dan jawami'ul kalim. Qala fabu'itha bil'ulumil kulliyah wal'ulumil awwaliyah wal'ukhrawiyah ala atammil wujuh. Kemudian Nabi SAW diutus dengan membawa ilmu-ilmu kulliyah, yaitu ilmu-ilmu yang mencakup al-ulum al-kulliyah dan al-ulum al-awwaliyah wal-ukhrawiyah, yaitu ilmu-ilmu yang awal dan yang akhirnya. Ilmu-ilmu yang mencakup, ikhwani fillah, berita-berita tentang generasi awal dan juga ilmu yang mengkhabarkan tentang hari-hari akhir. Ala atamil wujuh, di atas sesempurna-sempurna sisi, dalam artian beliau sampaikan dan beliau bawa dengan sangat sempurna. Walakin kullama ibtada'a syakhsun bid'atan ittasa'u fi jawabiha, falidzalika sara kalamul mutaakhirina katsiran qalilal barakah. Akan tapi setiap seseorang memunculkan kebid'ahan, maka semakin meluas jawabannya. Kalau dulu Nabi kalimatnya ringkas-ringkas, para sahabat juga. Tetapi setiap muncul kebid'ahan-kebid'ahan di zaman setelahnya, semakin butuh jawaban yang meluas. Sehingga jadilah perkataan orang-orang yang datang belakangan itu banyak, tapi sedikit barokahnya. Bi khilafi kalamil mutaqaddimin fa innahu qalilun katsirul barakah. Berbeda dengan perkataan mutaqaddimin, karena sungguhnya perkataan mereka itu sedikit dan banyak barokahnya. Dan ini perbedaan yang tidak bisa kita pungkiri tentang perkataan mutaqaddimin dan mutaakhirin bedanya. La kama yaquluhu dalalul mutakallimin atau dullalul mutakallimin wa jahalatuhum, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tersesat dari kalangan ahlil kalam dan orang-orang yang bodoh di kalangan mereka. Inna tariqatal qawmi aslam wa inna tariqatana ahkam wa a'lam. Sungguhnya jalan yang ditempuh oleh kaum, yaitu para salaf, itu adalah jalan yang lebih selamat. Dan jalan kami itu lebih bijak dan lebih berilmu. Ini perkataan ahli kalam yang batil. Bagaimana dikatakan suatu jalan itu selamat kalau tidak apa bijak, kalau tidak dibangun di atas ilmu? Maka ini perkataan yang tanakut. Bahkan kita katakan bahwasanya tariqatul kaum, yaitu tariqatul salaf, ahsalam, aslam, wa ahkam, wa a'lam. Naam. Walakama yakuluhu man lam yukadzirhum minal muntasibina ilal fiqh, innahum lam yatafarragu listimbatil fiqhi wa dhabti qawa'idihi wa ahkamihi ishtighalan minhum bighairih. Wal mutaakhiruna tafarragu lidhalika fahum afqah. Dan keadaannya tidak pula sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak memberikan dan menempatkan para salaf sesuai dengan kadarnya. Dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada fikih, katanya ahlul fikih, tapi apa? Mencela para salaf. Mengatakan bahwasanya para salaf tidak tafarruq, yaitu tidak berkonsentrasi untuk mengambil istimbat fikih dari hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Dan tidak apa konsentrasi mencurahkan usaha untuk menetapkan kaidah-kaidah dan hukum-hukumnya. Kenapa? Karena tersibukkan dengan yang lain, sibuk dengan periwayatan. Sedangkan mutaakhirun, menurut mereka, mereka apa? Mereka berkonsentrasi untuk apa? Mengambil istimbat dari apa hadis-hadis yang datang. Sehingga fahum afqah, mutaakhirun lebih faqih. Dan ini perkataan yang batil. Naam. Taim. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Naktaibihada subhanallah.